Saatnya berita siang. Assalamualaikum Saudara Lun, berita siang edisi hari ini Kamis 22 Desember 2016 dibacakan oleh saya Ahyar dan Tia Andalusia. Hujan deras merendam ribuan rumah di Bima dan Sumbawa. Cuaca dingin ancaman bagi pengungsi Suriah. 12 bom di Tangerang Selatan diledakkan. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Luxemawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Saudara Lun, musim dingin dan temperatur sangat rendah menyelimuti seluruh Timur Tengah, sehingga mengancam jutaan anak yang terpengaruh oleh krisis di wilayah tersebut. Antaranews.com melansir. UNICEF menghadapi kesenjangan dana sebanyak 38 juta dolar Amerika Serikat saat lembaga itu berusaha menyediakan bantuan penyelamat nyawa, termasuk pakaian dingin, selimut dan pasokan musim dingin, untuk anak-anak dan keluarga saat udara menggigit menyelimuti Timur Tengah. Udara sangat dingin dengan temperatur berada pada titik beku. Topan dan salju tebal diperkirakan menimbulkan kesulitan untuk semua keluarga yang terpengaruh oleh konflik di Suriah dan Irak. UNICEF baru menerima separuh dari 82 juta dolar Amerika Serikat, dana yang sangat diperlukannya untuk melindungi anak-anak yang rentan di seluruh wilayah tersebut. Tanpa dana tambahan, UNICEF tak akan bisa menyediakan tambahan pakaian muslim dingin dan layanan penyelamat nyawa, sehingga lebih dari 1 juta anak akan terancam udara dingin. Saudara Lun, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Polisi Rikwanto mengatakan, bom yang ditemukan di rumah kontrakan di Tangerang Selatan ada 6 rangkaian. Seluruhnya telah dijinakkan pada Rabu siang hingga malam. Kompas.com melansir. Sempat terdengar ada 12 ledakan di lokasi, namun hanya 6 ledakan yang berasal dari bom. Rikwanto mengatakan daya ledak bom rendah, rangkaian juga tidak rumit. Ada yang memakai tabung gas 3 kg, ada gas kalengan. Bahan-bahan yang digunakan untuk merangkai bom antara lain arang, belerang, dan bubuk hitam. Di lokasi penggerebekan juga ditemukan sejumlah paku. Paku tersebut akan dijadikan booster untuk menambah daya ledakan. Sebelumnya diberitakan, polisi meledakkan 12 bom yang dirakit pada terduga teroris. 3 di antaranya sudah jadi, sedangkan yang lainnya disimpan dalam 2 ransel. Bom itu rencananya akan diledakkan di pos polisi simpang Rumah Sakit Eka Serpong, Tangerang Selatan, dan Tahun Baru. Saudara Lun, Komisi Pemberantasan Korupsi bersama Polri melakukan operasi tangkap tangan kemarin terhadap penyelenggara negara di Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Kompas.com melansir. OTT itu dilakukan di rumah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara. Hal ini disampaikan juru bicara KPK Febri Diansyah. Hingga saat ini belum diketahui siapa pejabat negara yang ditangkap. KPK belum memberikan keterangan secara detail mengenai perkara korupsi yang melibatkan pejabat negara di Tapanuli Utara. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Saudara Lun, hujan deras yang berbuah banjir yang merendam ribuan rumah di Bima dan Sumbawa mengakibatkan sekitar 100 ribu orang diungsikan. Agung Pramudia, Kasih Tanggap Darurat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nusa Tenggara Barat mengatakan, saat ini telah dibangun juga tenda-tenda penampungan darurat di berbagai lokasi. BBC Indonesia melansir. Air sudah mulai surut di berbagai titik, jalan sudah ada yang bisa digunakan, serta listrik mulai berfungsi lagi. Sebelumnya, banjir di 5 kecamatan di kota Bima tingginya sampai 1 hingga 2 meter meliputi kecamatan Rasanai, Rasanai Timur, Rasanai Barat, dan Punda. Ditegaskan tidak ada laporan korban meninggal sejauh ini. dan bantuan kemanusiaan sudah dikerahkan ke kawasan terdampak. Di Kabupaten Sumbawa, setidaknya satu desa terendam banjir yang awalnya berketinggian 1 hingga 2 meter. Syederalun, Dewan Keamanan PBB akan menggelar pemilihan suara terkait rancangan resolusi yang digagas Mesir untuk mendesak Israel segera menghentikan pembangunan permukiman di wilayah Palestina dan Yerusalem Timur. CNN Indonesia melansir. Mesir telah menyebarluaskan rancangan resolusi ini pada Rabu kemarin. Sementara pemungutan suara dijadwalkan akan diselenggarakan hari ini sekitar pukul 15.00 waktu setempat. Selama ini, PBB berulang kali menyerukan penghentian pendudukan Israel di wilayah tersebut dan menilainya sebagai pembangunan ilegal. Terlebih, sejumlah pejabat PBB juga telah melaporkan adanya percepatan konstruksi yang dilakukan Israel dalam beberapa bulan terakhir. Pendudukan Israel dianggap sebagai hambatan besar dalam proses perdamaian konflik Palestina dan Israel selama ini. Pasalnya, Israel berkukuh melaksanakan sejumlah pembangunan di wilayah yang dianggap Palestina sebagai negara masa depan mereka. Syederalun, aktris Gal Gadot yang juga pemeran Wonder Woman, buka suara atas sikap PBB membatalkan karakter superhero wanita itu sebagai duta pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender. CNN Indonesia melansir. Mengutip NME, Gadot yang memainkan Wonder Woman di Batman Five Superman, Dawn of Justice itu mengaku kaget dengan kontroversi yang dilakukan PBB. Wonder Woman terpilih sebagai duta PBB pada Oktober lalu dengan tujuan menantang stereotip wanita dan melawan diskriminasi serta kekerasan terhadap perempuan, remaja, dan dewasa. Bagaimanapun, penunjukan karakter komik tersebut sebagai duta mendapat kecaman dari banyak pihak dan melahirkan petisi di internet yang menyebut diri mereka pemerhati PBB. Para pengisi petisi mengkritisi di antaranya kostum yang dikenakan Wonder Woman yang dianggap terlalu menonjolkan bentuk tubuh perempuan yang justru menempatkan perempuan sebagai objek. Selain itu, mereka juga mengkritisi akan pakaian Wonder Woman yang berupa bendera Amerika Serikat yang membuatnya kontra dengan status sebagai duta PBB untuk semua negara di dunia. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita siang, edisi Kamis 22 Desember 2016. Berita sore Serambi FM hadir kembali pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Syederalun, wassalamualaikum.